Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasul nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiil karim nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa matabi'un bi isani ila yawmil kiamma amaba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi min syaitanir rajim, kulu in kuntum tuhibun Allah fattabi'uni bikumullah wa yaghfir lakum zunubakum Allah ghafurur rahim. Jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah hari ini di hari Jumat menuju hari Sabtu ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk hadir kembali di buminya ini, untuk berada di rumahnya ini, dan untuk lebih banyak lagi bersyukur. Dan pasti mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak tersebar di sekitar kita. Ayat-ayat tersebut tidak lain tidak bukan dijadikan Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya untuk kita berpikir, merenung, mentadaburinya, agar kita semakin dekat dan semakin tahu kita ini hidup mau ngapain dan setelah hidup ini mau ngapain. Urusan kita di dunia ini banyak, tapi urusan kita setelah di dunia ini jauh lebih banyak. Ya, maka ketika hidup di dunia seperti ini, yang kita lakukan ya lebih dominan pastinya dan harus menjadi prioritas utama kita adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Jangan buat musuh ya, tapi perbanyak teman. Perbanyak orang-orang yang nanti bersaksi kepada kita ya di yaumil hisab akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu sebabnya kalau kita sudah semakin tahu tentang esensi kehidupan, maka kita akan berpikirnya bagaimana untuk mempersiapkan kehidupan lagi setelah ini. Ya. Mukmin itu bagus sekarang kalau kita belajar dari kisah-kisah para sahabat, ya, kisah-kisah para salafus soleh, Rasulullah sendiri pastinya, kita gak butuh banyak motivator. Motivator kita cukup satu aja. Atau dua lah mungkin bahasa saya. Motivator kita dua. Kalau gak surga, neraka. Motivator kita. Surga memberikan motivasi kepada kita untuk masuk ke dalamnya. Neraka memberikan motivasi kepada kita untuk jangan sampai masuk ke dalamnya. Cukup itu aja. Kalau kita sudah semakin tahu tentang esensi, maka kita akan berpikir, terus berpikir, merenung ya. Untuk berkata-kata, untuk bersikap, untuk melihat, untuk ngapa-ngapa itu mikir dulu. Afala ta'qilun, kata Allah. Tidakkah engkau berpikir? Afala tadabbarun. Ya. Mata Anda sekarang melihat saya berkedip tanpa anda perintahkan. Mata kita sekarang, jantung yang ada dalam badan Anda sekarang berdetak berdenyut tanpa kita perintahkan. Aliran darah sekarang ini berjalan mengalir tanpa kita perintahkan. Semua berjalan dengan sendirinya. Bahkan mungkin tadi ada yang sempat makan, ketika makanan itu masuk ke tenggorokan kita dan katakanlah sudah sepertengah atau setengah jari kayak begini masuk ke tenggorokan, sudah tidak ada lagi peran kita di sana. Allah yang mengurusnya. Allah yang mendorongnya dengan kuasa Allah, dan akhirnya itu sebagian menjadi bagian dari tubuh kita dan sebagian lagi berubah menjadi kotoran. Begitulah kuasa Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala beri sebuah ya, atau mungkin memberi banyak sekali informasi kepada kita dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Contoh. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Apakah di sini katakanlah mungkin kita membahas sedikit enggak ada tanda-tanda kebesaran Allah? Ada di sini. Ya, ini kenapa bentuknya kayak begini? Allah yang berkehendak kayak begini. Ketika bicara ini, kenapa daunnya kayak begini? Allah yang berkehendak kayak begini. Itulah. Dimanapun kita melihat, kita akan melihat wajah Allah. Ya, di sini tanda-tanda kebesarannya di sini. Dan karena manusia itu makhluk hidup, Bapak Ibu sekalian, maka dia harus makan yang hidup-hidup. Ya. Ketika dia tidak hidup lagi, atau yang dimakan sudah tidak hidup lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi yang bermasalah pertama kali apanya? Hatinya akan bermasalah. Kolbunya, imannya akan bermasalah. Ya. Itu sebabnya dalam Islam, sering sekali saya sampaikan di kajian-kajian, saya katakan bahwa konsep sehat dalam Islam itu harus sehat, bukan sehat fisik dulu, sehat kolbu dulu. Kolbu itu harus sehat. Ya. Kolbu itu harus sehat. Pertanyaannya kalau saya tanya, ini kan banyak makanan ya, sebenarnya kita mau pesta, bikin rujak. Ini sehat kan? Sehat ya? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Coronglah jawabnya keras. Sehat ya? Sehat. Bagaimana ini bisa menyehatkan kalbu Anda? Mau tanya dulu. Bagaimana ini makanan atau produk sehat ini bisa menyehatkan kalbu Anda? Caranya gimana? Oke, boleh. Sebelum makan baca doa. Ada lagi? Pura-pura mikir aja lah. Apa gitu kan. Nanti kalau ditanya pakai jawaban. Jawaban orang soleh. Wallahu a'lam. Jadi kalau udah wallahu a'lam tuh asik tuh. Apapun pertanyaannya, wallahu a'lam. Nanti kalau ujian pakai itu. Wallahu a'lam. Ada soal 50 kan. Wallahu a'lam semuanya. Insya Allah gak lulus. Ini kan sehat ya, teman sekalian. Pertanyaannya tadi benar. Salah satunya bagaimana cara dia membuat atau makanan ini bermanfaat atau menyehatkan kolbu kita. Benar, tapi kalau secara fisik kolbu itu gak butuh banyak-banyak. Anda minum begini satu aja udah sehat. Fisiknya sehat, kolbunya. Karena kolbu hanya menerima yang sehat-sehat aja. Kolbu hanya menerima yang sehat-sehat saja. Ya. Apa buktinya? Nah, saya ceritain sebuah kisah. Kemarin saya subhanallah ketemu dengan ada kru TV. Ya, dia cerita kepada saya kemarin, mereka ada program acara lah, acara rukiah-rukiah seperti itu. Kemudian subhanallah, ya, pasien itu dirukiah, kemudian bereaksi lah karena mungkin ada gangguan jin juga. Setelah dia tenang, teman-teman sekalian, setelah pasien itu tenang, kemudian sama ustadznya itu, sepertinya ustadznya juga mengikuti kajian saya. Sama ustadznya itu, si pasien tadi itu dikasih apa coba? Dikasih kurma sama tempe. Dikasih apa? Kurma sama tempe. Tapi subhanallah ternyata ketika dikasih kurma sama tempe, reaksinya sama seperti waktu dirukyah. Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya ternyata jin itu gak suka makanan sehat. Berarti kalau yang suka makanan yang gak sehat, rasukan jin. Oh enggak. Bukan. Bukan itu maksudnya. Yang gak suka makanan sehat itu, dia belum mampu mengatur kolbunya tadi gitu loh. Raganya masih didominasi oleh hawa nafsu. Itu kuncinya sebenarnya. Ya, makanya jin-jin itu gak suka rimpang. Dia gak suka. Ada dua rimpang. Antum tanyalah ke yang saya bukan berukiah, tapi kebetulan lingkungan saya dekat sama teman-teman berukiah itu, biasanya mbak ada rukiah itu salah satu resep yang mereka kasih untuk membersihkan badannya itu susu kambing sama madu. Ya, perbandingannya 1 liter madu sama 3 liter susu kambing. Itu perbandingan yang beberapa syekh-syekh itu menyebutkan itu perbandingan paling baik untuk membersihkan tubuhnya. Jadi yang gak usah takut juga minum itu nanti keluar jinnya gitu kan. Enggak lah. Ya, tenang aja. Atau ada dua tumbuhan yang subhanallah sering dipakai dan itu memang gak disukain mereka. Itu apa? Bukan. Versi Indonesianya pak. Kalau bilang udah jelas. Brotowali sama temulawak. Gak suka dia. Pahit. Karena jin itu memang beredar di darah. Jadi kalau darahnya banyak micin, gitu ya, suka dia. Ya, darahnya banyak sampah-sampahnya, suka dia. Karena dia suka yang kotor-kotor kan gitu kan. Seperti itu. Dia gak suka begini-beginian. Maka memang butuh ekstra. Ya, butuh ekstra perjuangan jiwa untuk minum kayak beginian loh. Coba deh saya tanya, ini kan jahe nih atau mungkin agak sedikit. Itulah misalkan anak-anak muda zaman sekarang ini kan kunyit nih, kunyit. Kunyit ini bapak sekalian, sebelah saya masukin di sini kan kalau dikasih agak-agak pahit gitu kan dia kan. Saya kasih Anda es teh manis, kira-kira pilih mana? Coba pilih yang mana, jujur aja lah. Pilih es teh manis kan. Karena lebih, apa namanya, lebih sesuai dengan hawa nafsu kita yang bisa kita minum. Untuk minum beginian butuh effort. Maka sering saya sampaikan, hidup sehat itu kayak bangun tahajud. Susah gak? Susah. Tapi kalau orang bangun tahajud itu gak dipaksain, sampai mati juga gak bakal tahajud. Seperti itu, ya. Jadi sama kayak hidup sehat. Nah, pertanyaannya hidup sehat itu untuk apa? Ya, hidup sehat itu untuk apa? Ini yang sering orang kayak sekarang zaman-zaman sekarang itu tren-tren, maksudnya program diet segala macam, silakan aja, nggak masalah. Tapi kalau bagi saya mencoba mengambil apa namanya missing link-nya apa di sini. Ternyata memang subhanallah mukmin itu memang hidupnya harus sehat. Harus sehat. Sebab apa? Untuk sholat kita butuh kaki yang kuat loh. Betul? Untuk bangun malam kita butuh fisik yang kuat. Untuk puasa kita butuh fisik juga. Orang yang sakit gak bakal bisa puasa. Sakit-sakit berat ya seperti itu. Ya. Maka seluruh ibadah yang Allah subhanallah perintahkan, Bapak Ibu sekalian, itu pada akhirnya membutuhkan fisik yang kuat. Haji, umroh, sedekah aja. Sedekah itu kan untuk ngasih sedekah itu kita butuh tangan yang sehat gitu. Seperti itu. Ya. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah itu untuk apa? Untuk beribadah. Ibadah itu butuh sehat gitu lah. Ibadah itu butuh sehat. Maka yang perlu sekarang ya kita perbaiki adalah sebenarnya bukan raganya. Karena raga kita sudah berlebihan makanan. Betul gak? Tanda-tanda kita berlebihan makanan apa? Gemuk. Gendut ya kan? Dan Nabi sudah memberikan sinyal itu 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi apa? Aku melihat di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, fenomena di kalangan umatku yang gemuk. Betul? Gemuk itu karena apa? Banyak makan, apalagi? Gak usah dibahas, gitu. Gemuk karena banyak makan gitu lah. Gak apa-apa yang gemuk. Ya. Lucu, gemesin gitu kan. Imut. Tapi akan jauh lebih luar biasa ya kalau dikuruskan. Dan obat kuatnya laki-laki itu adalah hidup sehat. Saya Masya Allah ya kemarin, bukan kemarin, beberapa waktu lalu tuh ketemu dengan beberapa ikhwah-ikhwah yang belum ada kajian tempat. Dia cerita ke saya, dok, Masya Allah sekarang kualitas hubungan suami istri mereka membaik luar biasa. Nagih terus tiap hari coba. Baguslah, saya bilang, sampai mudah-mudahan siapa tahu istrinya bilang, Abi harus berbagi kebahagiaan kepada muslimah yang lain. Siapa tahu? Siapa tahu? Lagi ngomong gitu dibangunin, bangun gitu. Mimpi. Ya. Seperti itu teman-teman sekarang. Jadi yang kita boleh katakan sekarang kita perlu dandani itu apa? Yang kita perlu benerin sekarang itu apa sebenarnya? Kemampuan kita, ya teman-teman sekalian, dalam menjadikan raganya kita ini sebagai tentaranya, bukan rajanya. Itu dia. Karena pertanyaan gini, tadi belum selesai. Bagaimana cara ini, ya? Atau ada pisang, ada nanas, sehat-sehat semua tuh bisa menjadi nutrisi atau gizi kolbunya. Jawabannya apa? Tadi kalau baca bismillah oke dapat berkahnya. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana ketika makanan ini, minuman ini, produk ini Anda sedekahkan untuk orang lain. Itu makanan buat kolbunya. Tahu ya? Anda makan saat ini kan banyak nih misalkan. Kalau dia dimakan seperti ini semua, katakan ini makanan misalnya. Makanan sehat kan? Minuman sehat. Kita makan segini aja misalkan. Tet gitu kan, bikin minuman cukup. Insya Allah cukup. Sisanya kasih ke orang. Itulah makanan buat kolbunya. Paham ya? Jadi kalau sekarang mau kolbunya sehat, bagaimana caranya? Berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin. Bahkan dari makanan juga bisa. Karena emang kolbu itu gak perlu banyak makanan. Iman kita itu akan lemah kalau terlalu banyak makan. Kata Rasulullah seperti itu. Ulama-ulama menyebutkan bahwa memang ternyata iman itu bisa lemah. Anda, teman-teman sekalian, tidak akan bisa nangis ketika baca Quran, ketika sholat, ketika doa dalam keadaan perut kenyang. Susah. Betul gak? Sayangnya Ramadan yang menjadi bulan untuk bersih-bersih, bulan yang digunakan untuk apa? Untuk ngurangi makan, gak jauh beda yang dimakan itu dengan 11 bulan yang lain. Bukannya pakai apa? Hah? Sama aja kan? Kolak. Boleh aja. Ya, itulah Anda sudah paham lah gitu kan. Maka sebenarnya kalau kita mau jadikan kayak gini kan, Masya Allah bentar lagi kita insya Allah semoga sampai ke bulan Ramadan. itu harusnya menjadi bulan yang membuat kita tuh bahagianya luar biasa. Kenapa? Udah gak ribet lagi urusan makan. Ribetnya atau mungkin sibuknya dengan apa? Dengan ibadah. Harusnya seperti itu. Ya. Maka Ramadan ini coba diniatkan. Kita memang dia semua syariat dalam Islam teman-teman sekalian semuanya menyehatkan, semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan. Coba apa tuh namanya? Syahadat, rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama kan syariat kan? Syariat. Habis itu kan ada sholat tuh. Apakah rukun Islam itu atau syahadat itu bisa memberikan efek ketenangan? Jelas bukan efek ketenangan, surga. Kata Nabi SAW apa? Man syahida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Kata Nabi, barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah syahadat, masuk surga dia. Kata seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, kata dia begini, ya so, kalau dia gak sholat gimana? Meskipun dia gak sholat, asal tidak menyekutukan Allah. Meskipun pasti akan diazab dulu gitu. Itulah. Maka itu sebabnya, semakin kuat iman seseorang, kalimat itu, teman-teman sekalian, kalimat itu akan membuatnya semakin apa namanya berkualitas ya selnya itu. Mungkin ada teman-teman baca kemarin ada postingan saya tentang efek murotal. Ya, efek murotal baca kan? Efek murotal terhadap sel kanker. Jadi itu dikasih tiga pilihan. Bacaan murotal saja. Kemudian ada kemoterapi atau apa, terus yang satu saya lupa apa itu. Ternyata yang paling dominan menghambat pertumbuhan sel kanker itu murotalnya saja, hanya murotal. Ini pilihan sih ya. Pilihannya gimana? Ketika ada penyakit yang berat, teman-teman sekalian, Anda bertanyanya bukan ke dokter, bukan ke herbalis, bukan ke manusia, tapi bertanya kepada Allah. Janji Allah apa? Allah katakan faiza maritu fahuwa yashfin kata Allah. Dan kalau kau sakit kata Allah, aku menyembuhkan. Ya, kata Allah begitu. Maka ketika lagi ada penyakit datang, tanya sama Allah, apa yang harus aku kerjakan ya Rabb? Apakah Al-Qur'an ini bisa menyembuhkan? Ada janji Allah. Kata Allah apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u rahmatul lil mu'minin. Sayangnya apa? Sama kayak begini teman sekalian, ada orang mual minum beginian belum sembuh dia. Sekali belum sembuh, dua kali belum sembuh, tiga kali belum sembuh. Ya. Dinaikin dosisnya. Jadi untuk iman kayak kita zaman sekarang ini, teman-teman sekalian, untuk iman kayak kita zaman sekarang kalau boleh saya katakan, level Quran yang harus kita baca enggak cukup satu lembar. Karena dosa kita udah kebanyakan. Enggak cukup selembar. Itu yang penelitian itu Al-Fatihah dibaca 30 kali. Dibacakannya Al-Fatihah 30 kali ya. Baru ternyata ada respon. Apalagi kalau bacanya gak pakai apa ya, gak pakai hati, cuma sekedar baca doang. Apalagi gak ada keyakinan, gak bisa. Harus yakin dulu. Sekarang kalau saya tanya misalkan, apakah sel tumor itu bisa mengecil dengan dibacakan Al-Quran? Kalau saya katakan wallahi iya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus yakin. Itulah, harus yakin. Katakanlah kayak begini, ada air. Air begini kan kata Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup dari air ini. Bisakah air ini kita kasih perintah? Kalau teman-teman yang pernah baca apa tuh namanya? Bukan baca. Tulisannya siapa tuh? Masaru Emoto itu. Itu kan akhirnya orang itu kan masuk Islam. Gara-gara air zam-zam kabarnya. Masaru Emoto itu. Karena dia lihat air zam-zam itu molekul strukturnya itu kristal itu indahnya luar biasa teman-teman sekalian. Sangat baik molekulnya ya. Jadi sangat indah. Gimana gak indah? Tiap hari diputerin orang coba. Di tawaf itu. Yang dibacakan apa? Tasbih, tahmid, tahlil. Rabbana atina fi dunya hasanah. Semua kalimat baik numpuk semua di air zam-zam itu. Wajar dia bisa memberikan efek. Kisahnya sama, waktu saya pernah mendengar sebuah kisah nyata di Jerman, ada seorang perempuan, dia kena kanker. Ya, kanker ini cukup berat, sudah harus diangkat atau mungkin seingat saya tuh prediksi dokter tuh umur dia cuma sekian-sekian gitu lah, sesuai teorinya gitu kan. Akhirnya karena dia muslim, dia pergi apa? Yang dia kerjakan, baiklah kalau memang jatah usia saya segini kata dia, apa yang dia kerjakan? Dia pergi umroh sama suaminya, pergilah umroh. dengan kondisi badan masih mengidap kanker tadi. Sampailah di tanah suci itu setiap hari dia nangis ngomong sama Allah. Ya, minta sama Allah, ya, agar disembuhkan. Dan tiba-tiba kisahnya itu ada askar, ada seorang tentara wanita atau apa yang menjaga Masjidil Haram itu, yang biasa muslimah-muslimah itu, ngomong sama dia, "Anda nangis kenapa?" "Saya lagi di penyakit gini-gini." Dia cerita panjang lebar. Ya, dia cerita panjang lebar, dan subhanallah, kenapa enggak manfaatkan selain doa, selain apa, Anda sholat kayak begini, dia katakan Anda memanfaatkan salah satu fasilitas Allah di sini, apa? Air zam-zam. Dan akhirnya baru ingat gitu kan, baru ingat, dan dia minumlah air zam-zam tadi dengan keyakinan. Pulanglah dia ke Jerman. Waktu dicek lagi, tumornya hilang. Kuasa Allah. Kenapa? Kata Nabi memang ada janji. Nabi mengatakan apa? Nabi bersabda, zam-zam itu sesuai dengan apa yang kau niatkan. Zam-zam itu baru satu modal kita gitu kan. Ini belum cerita tahajud, belum cerita puasa, belum cerita sedekah. Toolsnya kalau bahasa saya, toolsnya. Ya nanti baru kita bicara aplikasinya atau hardwarenya, bahasa tanda kutip gitu kan, sembuh dia. Terakhir, kita contoh mungkin kita bicara tentang bangun malam. Bangun malam tuh kurang sehat apa? Sangat sehat loh sekalian. Orang-orang yang bangun malam pasti terjaga imunitasnya, kekebalan tubuhnya pasti terjaga. Orang yang puasa, baik, kita bahas sedikit secara ilmiahnya. Ternyata sel-sel tubuh kita ini, Bapak sekalian, itu melakukan proses apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri terprogram. Itu per 12 hari dia melakukannya, tek-tek-tek. Apa, matilah, mati terprogramnya sel, apoptosis namanya. Dan ternyata subhanallah, apoptosis itu teman sekalian, per 12 hari. Jadi kalau kita ambil angka 365 dibagi 12, maka kita akan ketemu berapa? 30. Jadi muslim tidak muslim dia, setahun tuh dia wajib berpuasa 30 hari. Kalau dia masih manusia. Karena sel kita tuh, jadi kalau dibikin 30 hari itu masya Allah luar biasa. Itu ternyata lanjut lagi tuh. Dalam penelitian yang lain ternyata bulan, ketika tengah bulan apoptosis itu meningkat. Tengah bulan. Proses bunuh diri terprogram sel itu meningkat tengah bulan. Dan ditambah lagi ketika ada fasting atau puasa, itu ternyata bunuh diri sel tadi makin kuat kerjanya. Itu sebabnya di sini kita belajar ada hikmah puasa ayam mubit. Masya Allah. Umat Islam ini kalau boleh saya katakan, kalau kita betul-betul fafiru ilallah dan mengikuti sunnahnya Nabi SAW, harusnya kita menjadi umat yang paling sehat. Harusnya. Kurang apa? Ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada Senin Kamis, ada ayam mubit, ada puasa sunnah, plus juga kalau kita bicara 13, 14, 15 itu hari di mana puncak gravitasi lagi naik dan tubuh manusia melakukan bunuh diri secara terprogram lebih banyak, tambah puasa, 16 suruh istirahat, 17-nya dibersihkan, divaksinasi dengan cara apa? Menggunakan vaksinasi kulit namanya apa? Hijamah atau bekam. Itu rangkaian semua itu. Syariat yang kita kerjakan ini teman sekalian, itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Semua syariat dikerjakan, dia fungsi peran utama dia apa? Menyehatkan hati sebenarnya. Hati disehatkan. Ya, seperti itu. Maka kalau kita sudah ngerti konsepnya, maka insya Allah akan lebih gampang. Asal tahu dulu nih konsep-konsepnya. Ya, kita ini makhluk hidup, kita ini manusia. Makhluk hidup. Maka makanlah yang hidup-hidup. Jadi kalau boleh saya katakan, saya tidak melarang Anda makan makanan yang kemasan, silakan aja. Tapi kalau kita bicara air saja, air yang paling baik, ya kita bicara air yang paling baik. Air apa? Air yang tidak dimasak sebenarnya. Kalau teman-teman pernah pergi ke Ranu Kumbolo, ya kan? Saya belum pernah pergi. Ya pernah lah, anggaplah udah pernah. Saya udah pernah. Sampai di Ranu Kumbolo, sampai ke Ranu mati. Tapi gak naik gunung, waktu mau naik gunung turun saya, takut mati. Kenapa takut mati? Daripada mati di sini, mendingan saya mati jihad gitu kan. Mati lagi dakwah. Mati naik gunung menurut saya bukan serah sih. Tapi bagi saya lebih baik saya mati yang lain aja lah gitu. Kalau itu kan 45 derajat tuh. Gitu loh. Mikir begitu, mikir mati. Ya. Tapi kalau mau naik gunung silakan aja naik gunung. Ingat kalau mau naik gunung jangan lupa bawa ustadz buat tausiah. Oh iya. Ada beberapa teman-teman itu mereka muslim traveler gitu kan. Mereka subhanallah pokoknya momen apapun itu mereka manfaatkan untuk ngasih ini nutrisi buat hatinya, yang naik sepedaan ya, ke hutan, ke apa gitu, tetap ustadz tadi bawa. Jadi tetap dapat siraman hatinya begitu. Naik gunung juga sama, lagi lihat gunung, masya Allah, tadaburnya luar biasa itu ya, gitu. Nah, cerita Ranu Kumbolo itu kan, itu kan air ada danau gitu kan, subhanallah kan, itu kan nggak boleh orang pipis itu, nggak boleh, dijaga banget kelestari. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, kita akan bahas nih, mudah-mudahan jadi apa namanya, suatu hal yang menarik untuk Anda. Jadi kalau kita lihat atau kita cek, air di Ranu Kumbolo itu kalau Anda tes pakai pH tester, pakai pH drop itu pH-nya sekitar 7,5 atau 8 itu. Warnanya hampir kebiruan. Saya udah cek, ada videonya itu. Ya. Dan itu gak dimasak, langsung bisa diambil air, saya langsung minum. Airnya langsung minum, bisa diminum situ. Sama kayak zam-zam kan, gitu loh. Itulah living water kalau bahasa saya itu, air hidup tanpa pengolahan. Paham ya gitu ya? Ya, lihat, kita belajar lagi gennya atau DNA manusia. Jadi semua yang Allah ciptakan lebih sekali ini berpasangan semua. Nanti hubungan apa? Hubungannya sama makanan-makanan ini. Ya, dia berpasangan semua tuh. Ketika sesuatu masuk, sudah tidak ada lagi sesuatu yang hidup di sana akibat pengolahan, akibat kemasan, akibat apa yang terus menerus dikonsumsi, dia putus tuh, hilang elektronnya. Ya. Nah, sebelum kita bahas hilang elektronnya, ternyata gennya kita itu saling berikatannya, teman-teman sekalian, gennya kita itu saling berikatan dalam keadaan atau pH yang sangat tinggi. Jadi gen kita itu ikatan pH sangat tinggi, bisa 9 sampai 10 pernah saya baca. Kalau teman-teman pernah ngecek ASI itu pernah dicek nggak pH-nya berapa? Ibu-ibu belum pernah ngecek ya? Nanti coba dicek. ASI itu pH-nya sama kayak air zam-zam. pH ASI itu 8,3 lah. Sama kayak air zam-zam. Gitu. Jadi memang kalau mau sehat, ya minumlah. Bukan minum ASI. Gak cocok kita minum ASI udah. Makanya kalau bayi itu, bapak sekalian, bayi itu ya minumannya ASI cukup, udah cukup. pH-nya tinggi, ya. Dia punya kandungan apa mineralnya, vitamin macam-macam lah. Saya nggak ingat semua itu. Sangat lengkap pada ASI itu. Coba kayak di zam-zam, ya seperti itu. Nah, lalu kita lihat lagi nanti. Itu pembahasan situnya. Maka kita lihat, apakah ternyata subhanallah, semakin kita mentadaburi ini semua, semakin kita paham bahwa ternyata kejadian atau penyakit yang kita atau mungkin banyak orang rasakan saat ini tidak lain tidak bukan muncul gara-gara apa? Gara-gara banyak sel-sel kita itu yang kehilangan elektronnya. Banyak yang kehilangan elektronnya. Dia menjadi radikal bebas. Ya, radikal bebas. Kalau sudah berubah atau banyak radikal bebas di badannya, apa yang terjadi? Pasti akan muncul penyakit cepat atau lambat. Yang pertama, yang kedua apa? Akan terjadi perubahan sikap karena selnya stres, gennya stres, orangnya stres, gitu loh. Ya. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Kembalilah ke ciptaan Allah yang benar gitu kan. Ya, kembalilah ke ciptaan Allah. Maksudnya gimana gini? Ini kan ada kurma. Kurma ini buat sekalian salah satu makanan terbaiknya perut kita, kurma. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah baca tentang apa tuh namanya, satu kondisi yang disebut dengan leaky gut. Leaky gut tuh ususnya bocor. Jadi usus kita tuh rapat kayak begini nih. Jadi kalau ketika makan sesuatu yang tidak sehat, yang renggang, tap, tap, tap, tap, kebuka. Maka isi ususnya masuk ke darah. Yang asamnya, yang apanya, semua masuk perlahan. Cikal bakalnya autoimun tuh di situ sebenarnya. Ketika ususnya terbuka, cikal bakalnya. Ya, nanti ngobatin gimana? Gampang, tenang aja, saya kasih caranya. Gampang sekali. Asal mau nyetop dulu yang bikin masalah di merekanya ini. Dia ngeregang terus tuh, sehingga apa? Orangnya mulai keluhan, ya, gampang batuk pilek, gampang susah buang air besar, mens bermasalah, musim disalahkan. Musim hujan salah, kering salah, rambutan salah, duku salah, manggis salah. Banyak orang yang begitu zaman sekarang. Nah, jangan makan rambutan, nanti batuk. Salah apa rambutan? Makan aja. Lagi ada musim, kalau rambutannya benar ya, dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman, tenang aja. Lagi musim tertentu, musim manggis, makan manggis. Semua dimakan. Bijinya dimakan. Ketawa dia. Lalu saya cerita sedikit ya. Saya tunjukin ini. Biar teman-teman paham. Ini Pak Bu. Ini kan apa namanya? Ini buah pepaya. Manggis. Ngetes aja. Ini manggisnya mungkin sudah uzur. Susah di... Coba. Antum bisa gak? Masyaallah. Emang butuh kekuatan laki-laki. Kok gak bisa? Ya udah gak usah manggis deh. Aja deh apukat. Susah bener. Baik. Apukat contohnya. Alhamdulillah. Nah gitu. Oh iya kan bermasalah nih manggis ini. Gak apa-apa. Kalau dia udah busuk kayak begini dia. Kan kalau beli manggis harus tahu cara memilihnya yang baik dan benar. Semangka juga sama. Semangka tuh sudah tahu cara beli semangka yang benar? Masa gak tahu sih saya ajarin. Ini saya ini dokter apa tukang buah? Semangka nih teman-teman sekalian. Kalau Anda beli semangka, karena sering main basket, jadi bisa pegang satu tangan. Kalau beli semangka, ini nih tandanya nih, yang putihnya nih. Semakin gede dia, dan semakin dia warnanya krem, semakin bagus dalamnya. Bentuknya juga sama, semangka yang lonjong sama semangka yang bulat, itu beda tuh. Ya, kalau yang kayak begini nih, biasanya... Seingat saya ya, yang saya ingat cuma ini doang. Tapi kalau yang lonjong sama itu hubungan sama airnya. Ya, nanti tanya sama tukang buahnya. Sekarang saya bukan tukang buah. Tapi intinya kayak ini benerin yang ini nih. Kayak gini nih. Jadi semakin banyak apa namanya bokongnya ini yang kena tanah itu ya. Yang apa warnanya krem gitu. Dan semakin dia kecoklatan semakin bagus semangka. Nah kita lihat semangka ini teman sekalian itu masya Allah ya. Kenapa masya Allah kita potong semangkanya. Semoga ada bijinya. Lihat ada biji, ada biji. Ya ini mengandung antioksidan. Bijinya ini. Ini lemaknya. Maka biasanya Allah bukan umumnya setahu saya yang saya beberapa sih. Buah-buahan tertentu itu bijinya tuh justru malah tinggi asam aminonya. Ya termasuk durian. Durian itu bijinya sangat tinggi asam amino. Jadi kalau Anda makan durian, lebih baik makan bijinya. Serius. Serius. Karena itunya, apa dagingnya itu kan gula. Daging durian itu kan gula, maka orang banyak makan gula, lama-lama capek juga badan yang olah gula. Ya, makan durian boleh, gak masalah. Anda makan daging duriannya mungkin dua lah. Dua potong ya, bukan durian. Dua potong, tiga potong. Karena durian adalah ujian buat kita. Enak kan? Kemarin saya di mana? Di Medan. Gue bayang durian Medan kayak apa, masya Allah. Tapi saya berhasil melewati ujian itu. Karena emang tubuh saya sekarang makan durian agak banyak, berat, kembung saya. Ya. Saya makan durian tiga atau lima gitu kan, hanya tiga atau lima, sampai lima aja. Karena gak ada yang bikin, bijinya boleh dimakan, boleh, tapi direbus aja. Kayak orang bikin beton tuh loh, biji nangka, cempedak, banyak banget biji-bijinya kita bisa makan. Ini biji ini satu, bijinya bisa dimakan, sangat baik. Allah subhanahu wa ta'ala berusaha menciptakan mereka ini semuanya bermanfaat. Ini ya, masya Allah ya, kalau kita bahas semangka ini aja. Dari mulai kulit ininya, ijonya, kulit putihnya, dagingnya sampai ke bijinya. Termasuk bijinya ini teman-teman sekalian, ini bagus banget untuk memperbaiki kualitas sperma. Masya Allah kan. Ini juga sama. Ini.

Oh, Masya Allah. Nah, ini cerita nih beliau, Masya Allah cerita. Kemarin saya ketemu Kamil. Ahmad dan Kamil itu ada dua anak kembar itu. Ya, yang mereka hafal Quran itu. Kebetulan. Siswa. Oh gitu di sini, Masya Allah. Nah, jadi Kamil itu kemarin datang ke saya. Waktu ada kajian, saya tanya sama beliau. Makannya apa? Nah, makannya terjaga sekali. Jadi ngapalin Quran itu juga makan juga itu harus bagus ya. Ini tadi beliau juga sempat cerita, Masya Allah nih. Beliau cerita, murid-murid saya menghafal Quran. Mereka banyak makan paprika sama nasi. Masalahnya apa sekarang? Ini sekarang kita makan nasi gak pakai bumbu. Jadi gula aja. Jadi kalau teman-teman mau bikin nih, saya ajarin caranya ya. Saya ajarin biar Anda bisa tetap makan nasi, tapi dalam keadaan damai bahagia. Dikasih masala. Dikasih bumbu nasinya. Nanti caranya gimana? Nih saya ajarin. Di bumbu itu dibikin. Ini serai. Kemudian Anda ambil bawang merah, bawang putih, terus kasih cabai. Potong-potong. Cabai rawit ya dipotong. Lalu tumis. Tumisnya pakai minyak zaitun. Tumis pelan aja. Kasih garam sedikit ya. Kasih lada hitam sedikit, paprika seperti itu. Lalu nasi tadi itu yang sudah dikasih minyak zaitun tapi cuman apa ya? Bumbunya apa manasin itu jangan lama-lama, jangan boleh terlalu panas. Setelah udah jadi itu mereka udah cium baunya, nasinya tadi campurin ke mereka. Itu insya Allah nasinya jadi penuh dengan serat. Bisa Anda pakai itu. Tapi ini bukan nasi goreng ya. Ya, bukan nasi goreng. Kayak nasi liwet jadinya. Ya, itu insya Allah akan sehat. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kita harus stop dulu nih, bukan stop sih. Saya katakan kita ganti. Ada empat yang sering saya sampaikan dan berulang kali saya sampaikan. Ya. Ada empat yang Bapak Ibu sekalian perlu ganti. Karena banyak sekarang orang yang dimakan sebagian besar adalah gula yang jadinya gula-gula sederhana. Contoh apa? Nasi putih. Ya. Kita gak makan nasi kira-kira aman gak? Aman. Tapi kita butuh karbohidrat. Ini contohnya. Ini kan karbohidrat, ini kan gula nih. Ya. Pisang, ini Masya Allah teman-teman sekalian. Pisang ini dari mulai apa tuh namanya? Dari mulai kulitnya, dagingnya, semua bermanfaat. Jadi bagian yang paling tinggi bahan baku untuk membuat hormon kebahagiaan itu ada pada pisang yang ada titik-titik hitamnya. Ya, itu terletak pada dagingnya. Yang bagian nomor duanya ada pada kulitnya. Jadi kalau makan pisang memang bagusnya sama kulitnya. Kalau bisa, kan gak lazim kan. Caranya gimana? Blender aja sama kulitnya. Cari pisang kampung gitu, cuci, blender, makan. Jadi bubur kayak tadi, makan. Masya Allah kan, pisang. Ya. Termasuk ini. Kelapa. Gen kita, tadi baru satu tadi ya, nasi ya. Yang kedua apa? Tepung. Coba kurangi tepung. Segala jenis bentuk tepung, kurangi, ganti dengan tepung gandum. Nabi punya tepung namanya talbinah. Rasa tepung yang baik. Ya. Kemudian gula pasir. Anda ganti sama apa? Sama kurma. Jadi bikin apapun pakai kurma, pakai madu aja. Insya Allah baik. Tiga kan? Yang keempat apa? Minyak. Dalam 7 hari ke depan. Nah nih, coba saya tantang Anda. Mau gak? Mau ditantang? Lemes gitu. Dalam 7 hari ke depan, Bapak Ibu sekalian tidak makan nasi putih. 7 hari ke depan. Antum? Betul. Makan aja. Itu dibuat dengan cinta itu. Masya Allah. Jadi dalam 7 hari ke depan. Masya Allah. Dalam 7 hari ke depan gak ada nasi. Siap? Mendadak sedih gitu. Siap gak? Ya? lalu tadi yang makanan di rumah tadi coba dibawa sini. Dalam tampah itu. Gak ada nasi ya 7 hari ke depan ya. Gak usah sedih gitulah, biasa aja. Terus yang kedua, gak ada gula pasir. Ya. Yang ketiga, gak ada tepung. Yang keempat, gak ada minyak. Coba 7 hari ke depan, gak usah itu dulu deh. Ya. Kalau Anda bisa mengatasi itu, maka tubuhnya insya Allah. Dan satu lagi, makanan olahan dalam kemasan. Apapun bentuknya. Yang Anda makan 7 hari ke depan tuh makanan alami semua. Kayak begini buah-buahan, kayak begini makan langsung. Ya. Seperti itu. Ya, 7 hari ke depan. 7 hari dulu deh. Apa yang terjadi? Tubuh Anda akan ngereset. Dia akan kayak laptop error, kan error tuh sekian lama tuh. Gak connect gitu kan. Termasuk brain fog. Brain fog itu salah satunya adalah apa ya, sindrom di mana orang itu bawaannya lupaan terus gitu. Pikirannya berkabut. Brain fog. Ya. Tubuhnya kayak laptop yang tadi hang, di reset. Tep. Tuh, Masya Allah. Kemudian dia nyala kembali. Lebih clear, lebih apa. Dan usus yang tadi renggang tadi akan ikat lagi dia. Oke. Lalu, nih, yang kedua. Gen kita itu, Bapak sekalian, gen. Gen yang kita itu. Apa yang terjadi sebenarnya pada, atau apa bahan bakunya? Bahan baku gen kita itu adalah ini. Air kelapa. Jadi air kelapa ini adalah air dengan sterilitas yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau bikin air kelapa ini, kalau bikin santan pakai ini kan, airnya jangan dibuang. Ini orang-orang yang sudah agak-agak senior, 40-50 tahun ke atas, minumnya ini. Air kelapa tua. Ini kan tua nih. Airnya aja minum. Karena dia sangat tinggi makronutrien dan dia punya asam amino. Mineral, subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke abang-abang atau mas-mas yang giling kelapa itu sayang banget ini dibuang ini. Masya Allah, ini obat banget ini. Gak perlu beli air kelapa muda. Ini udah obat. Ya. Yang mudanya itu, ya, air kelapa muda itu teman sekalian itu Masya Allah. Canggih banget nih orang. Pertama kali Surabaya. Nah, ya boleh di atas. Kalau Bung Tomo masih hidup mungkin dia makan beginian ya. Ya. Maksudnya, ya makan orang kita zaman dulu lah. Ini kan karbo. Ya kan? Gak makan nasi kira-kira makannya bisa gak? Bisa, ganti nasinya. Ini kan karbo. Bung juga. Ya kan? Ini juga karbo, tapi kan sehat. Ya, kira-kira makan sebegini, bukan sebegini lah, banyak. Cukup nggak pagi-pagi makan beginian? Cukup, insya Allah cukup. Makan beberapa potong udah cukup, insya Allah. Tapi efeknya apa? Badan kita tidak akan lemas karena jenis gulanya bukan kayak gula pada nasi. Itu bedanya. Jadi orang Indonesia itu makanannya apa? Makanan kita aja lah, gak usah heboh-hebohan. Ya, sekian lama makan pizza gitu kan, enggak juga lancar bahasa Italianya. Akan kita aja lah, jangan heboh-hebohan. Makanan satu tempat yang Allah ciptakan di satu negeri, itulah yang paling cocok untuk mereka. Ya. Dan karena kita enggak tumbuh kurma, kurma ini kan asam amino. Asam amino itu bahan baku pembentuk gen, maka ada asam amino, ini asam amino. Di Saudi atau di Jerman enggak tumbuh kelapanya. Di sini Allah ciptakan, jadi kita nih Indonesia nih boleh saya katakan is a blessing country, negara yang penuh berkah loh sebenarnya. Ya kalau seandainya penduduk negeri ini bertakwa, bertakwa kan kalau bahasa saya dalam persepsi saya gitu ya, persepsi kesehatan dengan cara apa? Kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan di sini untuk kita bersyukur dengan rempah, dengan rimpang kayak beginian, maka harusnya Indonesia menjadi negara yang paling sehat, harusnya. Tapi nafsunya harus kita kendalikan juga kan. Ini air kelapa. Minum air kelapa muda kayak begini kan, anggaplah ini muda. Kayak sepertinya sih muda. 3 bulan ya, satu hari, satu air kelapa, satu begini aja, satu hari. turun tensinya insya Allah. Ya, tekanan darah turun, gennya akan benar lagi. Ya, airnya aja, gak usah dagingnya. Masya Allah kan. Tambah dengan makan beginian. Ya, apalagi tambah kita dengan begini ini, mulailah berdekatan atau kembali ke mereka ini. Pagi-pagi misalkan tinggal dikupas sedikit, cek, digeprek, kasih air panas, kasih madu atau gula aren, kan gula aren, selesai. Ya, ribet kita. Itu jauh lebih menyehatkan daripada minum teh saset. Bagi bapak-bapak yang suka makan kopi, atau minum kopi, maaf. Silakan aja minum kopi, bagus. Pagi-pagi minum kopi. Satu gelas, satu cangkir. Tapi jangan pakai gula. Ya. Karena kopi akan menekan rasa lapar. Gak bawaannya pengen banyak makan. Kopi itu canggih begitu. Kopi, teh hijau, kayu manis. Termasuk air putih juga bisa menekan rasa lapar. Jadi kalau yang masih suka makan gorengan, kalau sudah pernah ceritakan cara makan gorengan yang baik. Gorengannya dipotong-potong, siapin kuahnya, kacang atau apa gitu kan, celupin. Waktu mau makan, sebelum Anda ambil pakai garpu, Anda cemplungin gitu kan, cium dulu. Gitu. Waktu sudah selesai cium, Anda taruh, minum air putih. Ulangi berkali-kali. Lama-lama air putihnya akan menekan keinginan untuk makan gorengan. Sekarang saya tanya nih, saya tanya Bapak sekalian. Ini pisang rebus, mana sehat dengan pisang goreng? Udah tahu tuh pinter. Ya kan? Sekarang misalkan kita bicara gorengan. Mana sehat dengan singkong rebus? Rebus kan? Gak ada minyak, gak ada tepung. Dia ada tepung, tapi tepungnya, dia tepung yang masih komplek gitu loh, bahasa gitu loh. Kalau udah bicara gorengan, dia sudah gak komplek lagi gitu loh. Ya gitu, kita makan tiap hari kan. Jadi kalau kita kembali ini apalagi kayak begini, ini Masya Allah, ini kan kacang apa nih? Edamame, ini kan protein. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya juga. Ini juga punya serat, ini juga punya serat. Komplit coba Masya Allah. Modal berapa beginian? Modal cepat juga bisa. Ya, beli 10.000, 20.000 untuk satu keluarga cukup sebenarnya. Gitu lah. Gak ribet-ribet. Ini kacang kayak beginian juga sama Masya Allah. Ya. Gampang sebenarnya. Asal apa? Asal mau aja. Maka coba 7 hari ke depan teman-teman sekalian. Saya bukan melarang Anda makan karbohidrat ya. Tapi nasi putih yang saya himbau. Kita tetap butuh karbohidrat. Ibu-ibu jangan gak makan karbohidrat. Butuh untuk metabolisme hormon, butuh karbohidrat. Ya, jangan gak makan. Tapi carilah sumber karbohidrat yang sehat. Seperti itu. Ya. Termasuk dari kelapa tadi ya. Usahakan dalam seminggu sekali minum air kelapa. Kalau masih muda, air kelapa muda. Kalau udah tua, kelapa tua. Beda kandungan memang. Serius, ini gak bercanda. Saya juga sempat ketawa, apa benar gitu ya. Niatnya memang benar. Jadi orang-orang yang tua, minumnya kelapa tua. Ya. Yang masih muda, air kelapa muda nih. Ini kata orang tua, ini kini besok, Masya Allah nih ya. Air kelapa muda itu, kalau Anda ambil racun, kata guru saya tadi, dia pernah nyobain, saya belum pernah, tapi dia cerita saya, dia seorang peneliti juga, itu racun itu kalau dimasukin, racun tikus atau racun apa yang bentuknya cair, itu dimasukkan ke dalam air kelapa, langsung gumpal dia. Dia punya antikoagulan, dia bisa membekukan atau membekukan sesuatu dengan cepat. Jadi dia melokalisir racun yang masuk. Maka zaman dulu kan kalau orang keracunan apa baygon atau apa gitu ya, ke minum apa gitu kan racun serangga, kan dikasihnya ini. Gitu kan? Tapi jangan dikemas, kemasannya ini kemasannya. Ya, minum air kelapa paling bagus apa? Pok, minum. Jangan pakai sedotan. Jangan cocok, bibir kita tuh lebih cocok minum langsung begini. Iya, karena emang sedotan tuh, saya pernah baca gitu, ada seorang dokter THT apa cerita gitu, emang gak cocok buat kita. Jadi jangan sering-sering minum pakai sedotan. Minum kayak begini, jangan pakai sedotan. Minum langsung, bismillah. Contoh minumnya, haus juga sih. Ya gitu ya teman sekalian. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Selanjutnya, kita sampai jam berapa ya? Sampai 12. Ngapain sampai subuh? Entar lagi lah ya. Sekarang mau ke Malang lagi. Kemudian selanjutnya teman sekalian, ada lagi yang perlu Anda pahami. Kita itu karena manusia, kita ini makhluk hidup.

ada pada kulit ininya nih, kulit lembutnya nih. Kemudian ada pada bijinya dan pada dagingnya. Makanya ada produk yang apa menjual apa ekstrak kulit manggis itu, karena emang tinggi dia semakin dalam. Kayak tadi air kelapa tadi kan berharga banget tuh air kelapanya. Kalau ini kan masih tipis, ya tidak setinggi beliau ini. Ya. Jadi kalau belikan tanya buah-buahan itu boleh nggak dimakan kalau sudah dibuka? Boleh, tapi pasti akan teroksidasi dia. Pasti akan terus. Tanda teroksidasinya apa? Ya kayak ini aja, misalkan kelapa kayak begini kan, atau mungkin ya ini. Ini kan udah teroksidasi nih. Awalnya kan putih nih kelapa ini, dagingnya kan, daging luarnya itu kan. Ketika kena oksigen, oksidasi dia. Sama kayak begini, lama-lama dia akan keruh. Tapi ini jauh lebih baik ya, daripada nggak makan buah sama sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sulit menjaga wudu karena mudah buang angin. Makanan apa yang saya harus hindari? Sudah tadi kan, yang empat tadi itu. Kalau sering buang angin, ya dipanaskan perutnya dengan cara ya minum jahe. Sering-sering minum jahe, sering-sering berjemur, dan olahraga. Keringetin badannya. Insya Allah akan terbuang. Bagaimana dengan bahan-bahan makanan dibilang tidak cocok dengan golongan darah tertentu? Wallahu'alam, kalau saya tidak mengandut pemahaman itu sih ya. Karena kalau pakai pemahaman itu repot kita. Kalau golongan O harus makannya ini. Golongan A ini, B ini, repot. Kalau saya sih. Makannya semuanya, tapi jangan berlebihan gitu jadi. Gak usah menyulitkan diri. Apakah boleh, saya pradiabetes, apakah boleh minum madu? Boleh, asal jangan banyak-banyak. Ya. Dosis terbaik yang termasuk, ini juga boleh, air kelapanya. Dosis terbaiknya seperti apa? Atau dosis terbaiknya gimana? Mulai dari satu sendok aja, sebelum tidur. Waktu tidur, minum madu. Sebelang waktu tidur, sebelum tidur, minum madu. Kalau tekanan darah tinggi apakah bisa disembuhkan? Insya Allah bisa, gak mungkin gak. Likulidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tenang aja. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Ya, jangan rahmat Allah. Dari rahmat Allah. Pasti bisa. Air kelapa tadi tuh bisa tuh. Air kelapa muda itu tiap hari minum satu gelas insya Allah. Bisa apa tuh namanya? Menurunkan tensi. Sehat atau tidak menggunakan ala-ala masak zaman sekarang yang matang walau tidak menggunakan minyak? Maksudnya alat masak apa ya? Sehat atau tidak menggunakan alat-alat masak zaman sekarang? Yang matang walau tidak menggunakan minyak. Ya gak pakai minyak ya gak apa-apa. Di oven itu kan gak pakai minyak. Boleh aja. Tapi kalau saya yang kayak alat masak dari teflon itu saya sarankan sih jangan deh. Teflon. Ganti aja dengan stainless steel. Atau keramik, atau yang kaca, atau beling. Bagaimana jika sudah tua, udah 40 tahun, suka minum air kelapa muda? Baguslah, gak apa-apa. Ya, gak masalah, tidak ada kemutlakan dalam hal ini gitu loh. Gak ada kemutlakan, jadi tenang aja. Apa obat untuk menderita tiroid? Pernah saya tulis di feed, gak masalah. Hashtagnya resep tiroid JSR. Resep tiroid JSR. Dan salah satu makanan terbaik untuk orang-orang yang tiroid adalah bukan makanan. Minyak paling baik untuk orang tiroid itu adalah minyak kelapa, VCO itu loh. Bisa diminum itu. Termasuk ini juga bisa. Pada penderita tiroid sudah beberapa kali opname karena kaliumnya drop. Kalium bisa Anda support dengan ini. Dengan pisang sama kurma. Di blender. Makan. Itu bisa mensupport atau suplemen kalium yang baik insya Allah. Saya sudah dari tahun 2002 sampai sekarang tidak bisa makan nasi. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Asal jangan tidak makan karbohidrat. Kan yang saya tadi bilang kan nasi putihnya. Tapi kalau yang lain karbohidrat yang sehat silakan aja gak masalah insya Allah baik-baik aja. Saya menikah 1,5 tahun ingin punya anak tapi ternyata saya divonis dokter hidrosalving atau saluran buntu. Apa doa herbalnya? Ada, baca di tulisan saya itu yang survei itu ada situ. Bagaimana dengan sayuran yang kita makan langsung dengan proses penanaman yang banyak bahan kimianya? Ya cuci dulu. Ya pakai baking soda itu lah. Ya, atau kalau enggak bagi teman-teman yang pernah ikut atau sudah follow telegram saya, Di situ saya ada ajarkan tentang cara membuat ekoenzim. Ekoenzim itu bahannya semua yang kita ambil dari kulit-kulit buah-buahan ini. Ya, itu kita bisa fermentasikan dan itu bisa untuk cuci-cuci. Ya, nanti Mbak lihat di Telegram, judul Telegramnya Telegram Official JSR. Itu saya jelaskan dengan sangat detail. Ada ekoenzim, ada klasik enzim, itu bisa dipakai. Saya sudah menikah 9 tahun, belum punya pembuahan. Pernah berdarah waktu menstruasi selama 2 tahun dan alhamdulillah normal kembali setelah akupuntur dan bekam. Tapi sudah 3 bulan tidak menstruasi. Setelah mengikuti resep dokter, alhamdulillah menstruasi kembali. Yang saya mau tanyakan, resep untuk melancarkan haid atau melancarkan haid dan makanan rimpang apa yang bagus? Itu ultimate kunyit itu loh. Ultimate kunyit itu isinya kunyit, serai, sama jeruk nipis. Itu dibikin tuh. Jadi ternyata kunyit ketika ketemu serai, ketika ketemu jeruk nipis dikasih madu, ini gabungan 3 jenis tumbuhan yang sangat tinggi antioksidannya. Ya, dan sangat baik untuk memperbaiki reproduksi. Jadi kunyit, jeruk nipis, sama serai. Ya, bapak-bapak tuh bisa minum juga tuh. Ya, bisa minum itu. Saya merupakan salah satu pengurus rumah singgah pasien di Surabaya. Kebetulan pasien rumah singgah kita di sini juga mengidap kanker nasofaring dan juga tumor. Mungkin ada tips untuk pasien kita, apakah boleh mereka dibekam? Boleh banget. Boleh. Sangat baik untuk dibekam, terutama pada tanggal-tanggal yang disebutkan dalam hadis, yaitu tanggal 17 atau 19 atau 21, ya. Tapi berbekamnya yang baik ya, jangan berbekam yang apa namanya, yang secara apa, peralatan secara apa gak higienis, gak steril. Ya, saya juga berharap Ustadz bisa mengisi acara kita untuk rumah. Ya, insya Allah, amin. Di Bandung ada satu rumah singgah kanker juga, ya rumah singgah kanker juga, itu subhanallah ceritanya tuh unik. Ya, jadi pas saya ngisi taklim di sana, di Tabligh Akbar di masjid apa itu, Al-Latif atau apa gitu, yang punya restoran nyamperin saya. Ya, bukan yang punya restoran, manajer nyamperin, dia katakan, dokter kami ada restoran gini-gini, oh, alhamdulillah saya, masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya saya berkunjung ke restoran tersebut dan sekarang restoran itu setiap satu minggu itu apa namanya, dia bikin minuman rimpang dari kunyit itu loh, untuk disedekahkan ke rumah kanker itu. Ya, hal sederhana tapi ya masya Allah saya katakan bentuk kepedulian kita. Ya, apa mahalnya kunyit kan, modal 20 ribu gitu kan. 1 tahun aja Indonesia ini bagus sekalian, 140 miliar kita beli obat untuk atau belanja obat untuk TBC. Ya. Padahal kalau kita kembali ke mereka-mereka ini efeknya jauh lebih baik menurut saya. Rimpang rempah seperti itu. Obat semua. Gak sia-sia. Pasti ada lihat begini nih, jangan sekedar lihat ini kunyit, ini jahe, ini lengkuas. Jangan. Tapi katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ini ciptaan Allah semua. Maka kalau ada orang tanya ke saya, dokter maaf, amankah minum kunyit gitu kan. Pertanyaan yang buat saya itu agak-agak ngeselin. Kenapa ngeselin? Siapa yang menciptakan mereka ini? Allah yang menciptakan. Belum ada sejarahnya penduduk Indonesia keracunan. Makan kunyit, minum jahe, betul? Sampai akhirnya mereka-mereka ini dioplos dengan steroid. Kan gitu ceritanya, jamu-jamu itu. Yang di Cilacap segala macam itu. Tapi kalau mereka sendiri dan gak ada ceritanya, kita sudah ada feeling. Kunyit tuh bau sekalian, kita bicara kunyit saja, subhanallah ya. Kalau gak berlebihan, aman insya Allah. Dan kita udah takarannya tahu, udah ngerti lah. Gak juga kita sehari itu minum 1 kilo, setengah kilo kunyit kan. Paling sejari, seruas, dua ruas, gitu-gitu aja sebenarnya. Aman insya Allah, karena udah ibarat kata bahasanya itu Allah sudah memberikan feelingnya, ilhamnya ke kita. Insya Allah aman, ya, jangan khawatir seperti itu. Ya. Maka sebagai pesan terakhir saya buat sekarang, mari kita ikhlaskan niat kita untuk hidup sehat ini sebagai bentuk ketaatan, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat badan yang luar biasa, sehingga ibadah lebih baik nanti ke depan, lebih sehat, lebih nikmat ya untuk beribadah. Dan ingat, ketaatan atau kesehatan adalah buah dari ketaatan kita kepada Allah. Orang yang taat pastinya sehat. Gak mungkin dia mau makan yang tidak halal, gak mungkin dia mau makan yang berlebihan, gak mungkin dia makan yang tidak baik, yang tidak thayyib, gak mungkin. Itu kuncinya. Maka sehatnya kita saat ini harus mampu menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Kalau seandainya kesehatan tidak mampu menjadikan kita lebih taat kepada Allah, maka mungkin sakit lebih baik. Dengan itu Allah gugurkan dosa. Tapi kan sayang, mendingan sehat aja terus, banyak ibadah, banyak bersyukur, ya, menjaga badan seperti itu. Saya kira mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat dan wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang salah dapat sampaikan, semoga Allah ridhoi, Allah berkahi majelis kita ini dan semoga Allah jadikan kesehatan ya dalam diri kita itu sebagai bentuk rasa syukur ya tanggung jawab kita dengan nikmat badan yang sempurna ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.